Bengawan Solo. Ha ho ho. Etnil mampus ketaman pusakane Ndara Mangsa njaluk banyu. Endi gamanku? Toh, gamanku endi, Bud? Bud. Bud ta? Eta bat gamanku sajake diulu. Ndara pirsa gaman. Digolek kaya melongoh nang ngene. Aduh, Pak. Senengane kok mesti ngenek irung lho. Apa lucu napa irungku kuwi? Aduh, mak bres. Oh, melongoh. Ora ana. Lawang perih mau urung mari lho. Ketambahan luwe gedhe iki. Iki ndek sapa? Lah kene ndekku. Duwe abrak mau ngopeni. Ngeneki bathuk. Itu pas semene iki mbok ya kandha, Om kula teng ngriki mbok ngono. Mancane dadi golekan lho. Di petok telisi ban. Oh iya. Waduh. Wah, buta iki. Nah, nah. Apa iki round ne? Wah, lemune. Ya meta. Nenemuk apa? Aku Petruk, kowe sapa? Aku ya ala jurang jugruk. Wah, jurang jugruk. Pewani araku, ayo kowe nyotos dhisik apa nyotos kari. Ayo njotos dhisik no. Ya, ayo njotos in kari ngatiku. Wih, rapi kowe. Pak, pak. Hei, kowe kamu. Kok meneng ae to ki. Sambata. Ora ora nyampe. Mbok yo ning nyeru. Iki ya wis jange ya wis mari. Kemasak. Blas ora ya. Wah, iki jan kulit badak tenan. Mati. Lho, nganti goang kabeh lho. Ora dirasakake. Eh, jiojo ngalur rek. Mat. Oh, bagong. Kok kebablasan. Lah ora pas. Mandang. Ayo tepala kok. Bener ora tak akal. Ah, ngawaki. Merapok aku. Remangsane iki. Lho, kok ngomong apel. Wis, yen pancen kowe pen buta pengpengan. Eh, min plese tak pasang sik. Nah, tuh, anek anek. Anek. Yo, tak jauno. Oh, ora mati. Oh. Mung nang nganggo aki 6 vol kok wis. Cita gletak. Kok patine kok gelis men to iki? Ade aki kok ngendel-ndelke. Tak jajale karo apa ya mandi to setrume. Coba kita pasange men please. Min plus cc coba nek aku kira-kira aku pasah lho ora apa-apa yes piye iki pancen ampuh dayane kok kapake kok wis gatuk hurung hurung kok wis bengok lah ben ra kerasa bengok sik oh mantap. Mehrahino semu pangyuwang aruna kadine traning anggorapo sabdaning kukilo Rengkani koro seketer Pompong Kini tungani engkong Lirwu sing bini panco Patoke ngayam wono Ong usah pasyah belasah. Pindo babatan pacing sang yorek soso ingkang sampun pejah katrajang Bambang Irawan. Bangir bah belasah. Kasulayah pating baling kerah koyo gelagah kang kapidhaing gajah. Sapejahing poro denowo sang Irawan sigro. Daya-daya lumawat ing cipto ing galo prapteng nagari Wirodo. Meharahino semu pengilang aruno ketine traning. Hanggora poh sabdaning kukiloring. Wong kalikara saget para kini tunaling kongger wuseng kini bongkong. Papa toke ngayam wono ing mengsuli carios ngajeng nenggih lampai ngoroto kiai Jolodoro titianing Prabu Kresna ingkang kinusiran Dian Setiaki anungko marang lampai ngoroto kiai Jati Suro titianing Alindro Ngawonggo Prabu Asukarno meh ngancik tepining kali jamuna ketingal sampun tinututan sigra Nalendra Dwara kemarintahaken anjajari kertaning Nalendra Ngawangga. Nalika mangke usnya jajar kretaning Prabu Kresna tuwin kreta Ngawangga. Daya-daya Nalendra Dwaraka. Prabu Kresna giya malembar dhateng pagedhoning kreta titianing Nalendra Ngawangga. Usnya nunggah sak pedhokan mangkara wijining pangandika Nalendra Dwarawati. Digonjang kanjeng langit telat-telat. Nerikin sanging sang maweh gandrung. Ing kawula nuwun-nuwun Koko Prabu Dwarawati ingkang sumusul dhateng lampah kula. Iya Yayi Prabu Karno. Aja kurang pangapura pun kakang ingkang malimbar marang kretaning Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa Koko Prabu? Moro Yayi ayo tak kanthi enggal mudhun saka baeng kreta luwih dhisik. Pun kakang kepengin bakal wawancara lan siap di. Oh nggih, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Yahning yahning taloko kati langit mambang tanpa sulan upamaneko Bintang Toliwo Kusumaya Sumawur Ung kawula nuwun-nuwun Koko Prabu. Ari paduka ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu ing dhuwur pati. Ya ya Yayi. Yayi Basukarna wis tak tampa banget panarimaningipun Kakang Pangestu Kutampanana. Nuwun nggih sanget ing pamundi kula Koko Prabu. Katinga gita-gita sajah mengko gati. Keparenga Ari paduka kula nyuwun dawuh Koko Prabu. Yayi Prabu. Lakunipun Kakang iki kajaba mengko wigati. Uga kepingin nungsung pawarta. Krana apa dene Yayi Prabu Karna kang sitilar pasamuan, mongko pasamuan durung purna ing gati Yayi. Duh Koko Prabu, jimat punden kula. Mugi tinebihna ing deduka Koko Prabu. Mila ingkang rayi ngantos nyerang trap sila. Lolos tanpa pamit inggih namung labet saking panjagi kula dumateng parapatanipun Yayi Prabu Duryudana. Ing pengajap sampun ngantos wonten dahuru ingkang jalaran saking kula Koko Prabu. Oh iya. Yayi Prabu Karna. Sejatine pun Kakang uga wis mangerteni bab iku lan uga wis tanggap apa kang dadi karasaning Yayi Prabu. Ya mung pun Kakang asuwuni marang Siyadi. Menawa lakuning pun Kakang minangka dadi dutaning para Pandhawa. Ngeripih marang Yayi Prabu Duryudana gagar wigar tanpa karya Yayi. Kang mangkono jangkaning jagat timbuling perang Barata Yudha Jaya Binangun nuli bakal kalaksanan. Mula kang saka iku Yayi. Nadyanto iki mung ketemu ana ing marga. Perlu banget pun Kakang suka katerangan manawa Yayi Karna iku kadangipun Kakang. Malah kaporo tinemu kadang pambayun karo Yayi Prabu Puntadewa. Ingkang mangkono Yayi pun Kakang mundut marang Siyadi. Muga Yayi Karna gelem kumpul marang para kadangira Pandhawa. Lan uga perlu Siyadi sumurupi. Manawa hanggone para kadang ngudi balining praja Ngastina lan Ngamarta iku ora kok sebab Pandhawa ngunggar marang kamurkan kuwi ora Yayi. Yekti para Pandhawa wis nglenggahi marang jejege ngadil. Lan nyatane Ngamarta iku biyen kang bebodho para kadang Pandhawa dhewe. Mula kang mangkono ora jeneng mokal manawa mengko sak paripun aning Barata Yudha. Adi-adiku Pandhawa. Ingkang winakil Yayi Puntadewa keduga njumenengake nata Yayi Karna ning praja Ngastina. Mengkono karepipun Kakang Yayi. Kula nuwun inggih, Koko Prabu. Kula ngaturaken sanget agenging panuwun dene Koko Prabu kepareng andhaku kadang dhateng kula. Namung nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten saged minangkani pamundhut paduka menawi kula kadawan kempang kaliyan Pandhawa. Sebab menapa? Kula raos sayekti badhe dados gegujinganing jagat. Dene wonten satriya purun melik tinggal namung jalaran melik kamukten ingkang mboten sepinten no ajinipun Koko Prabu. Lho. Mengko dhisik. Yayi Prabu. Pangan di kampung kang mengkono iku ndak rasa kok kurang pertitis. Ngene ya Di. Lamun Yayi Karna Lestari kumpul karo Kurawa, kang wis cetha yen Kurawa iku budi angkara watak cidra. Ateges Yayi Karna nemoho mbelani tindak Druwaka, laku murka ingkang sayekti dadi satruning para satriya. Nanging kosok balini. Manawa Yayi Prabu kepareng manunggal marang Pandhawa. Jeneng wis netepi ing Dharma sebab Siyadi uga wis pirsa dhewe. Manawa Pandhawa iku tansah ngrungkepi prasetya seng semarang kautaman netepi marang dharmaning satriya. Mongko laku kang mengkono iku tumrap gegulang lelungit uga wis kena sinebut nggayuh marang keluhuran ingkang manut karo kadewasaning kodrat. Mula bakal tempu ing Baratayuda ingkang bebukane rebutan praja iku tumrap Pandhawa ya saka nggoning lenggaya dil ngantepi prastya kang wis kewedar netepi marang dharma ingkang luhur yai. Kula nuwun inggih kok Prabu. Sedaya dawuh paduka lakar kaluhuran nanging saking pamanggih kula tumrap Panalendra ingkang mangsah perang rebatan praja menika lugunipun leres kalian lepat menika mboten wonten kok Prabu. Petangan kula pinanggih leres tuwin lepat menika mangke saksampunipun purna ing gati. Jernyatanipun mboten kirang-kirang para sinopati ning perang ingkang hambek utami bekti ing dharma. Nanging sareng kasesel yudanipun malah lajeng kahanggep dados pangloro ping bangsa. Kosok wangsulipun inggih boten kirang Narendra matak mesto hambek angkara. Nanging dupi ungguling jurit lajeng kondang kaloka tansah pinuji-puji dening para prawira kok Prabu. Mila ingkang menika kok Prabu. Nyuwun pangapunten bilih kula mboten saged minangkaning paringipun kok Prabu. Ugi kawuningana bilih kula tetila mboten badhe saged tresna dumateng kadang kula Pandhawa. Ingkang nyatanipun wiwit bebayu sampun kajarak pinisahaken dening ibu. Saha babar pisan kula mboten saged megat katresnan kula dumateng tiyang sepuh kula pun Bapa Radya inggih Bapa Adirata Tuan Biyung Nada. Ingkang sampun mutangaken kautamen dumateng kula. Katitik tansah nggulawentah dhateng kula wiwit bebayi. Ngorbanaken sedaya darebekipun namung labet kangge ngagengaken dhateng kula. Saya malih kok Prabu. Yektos dados sirian kula. Menawi to kula kadawan malik tinggal nyidrani dhateng Narendra ingkang sampun esong kawibawan dhateng kula. Ugi saya badhe nista pocapan kula. Menawi kula DDP dhateng kadang taruna namung labet milik dhateng kamukten tuwin enjing kiri bebaya pejah. Selami kula tasih kiyat mentang langkap kok Prabu. Yekti mboten kelampahan kula badhe kempa kalian para kadang kula Pandhawa. Ewa semanten kok Prabu. Kula ugi tetep ngaosi dhateng kautamen ingkang sumandang dhateng adi kula Pandhawa. Kula ngaosi dhateng keluhuranipun Pandhawa tuwin, kula ugi ngakeni dhateng watak temen ati suci ingkang sumandang kadang kula Pandhawa. Mila ingkang menika kok Prabu. Eri paduka kula. Petila badhe sabiyantu kanthi kegiatan ingkang wonten ing kula. Kula tetep badhe mbudidaya menggah keluhuraning Pandhawa supados langgeng. Tuwin saged lestantun kastiyaning dharma ingkang nembe katindakaken dening para kadang kula Pandhawa menika kok Prabu. Yayi Karna, nuwun kula. Kok malah rada bingung nggonku midhangetake pangandikamu, Yayi? Kok sajake semu ana sesandining karasa ingkang banget kineker. Yayi Karna, yen pancen ana bab ingkang piningit, mbok ya kepareng kawedharake marang pun Kakang, Yayi. Tak kira pun Kakang bakal keduga nyimpen marang sesandining karasa saka Yayi Prabu ngawonggo. Mekat pun kemarin paduka kok Prabu. Iya. Ono niki. Eri paduka badhe mersajakaken di sini manah kula. Jer nyatanipun inggih namung kok Prabu. Ingkang wenang angayomi dumateng gesang kula tuwin inggih namung paduka ingkang badhe saged neker dhateng wados kula. Mora enggal prasajakno Yayi. Kok Prabu. Mboten kirang-kirang sabda tama saking Sang Reksi Bisma Bapa Durna Paman Kerpa. Tuwin para pinisepuh sanesipun